ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kenapa kalian itu selalu mengafirkan seseorang? Yang dimana kami selalu mengambil ilmu dari mereka, kemudian menuduh mereka sesatlah, menyimpang, jangan ambil ilmu dari mereka. Bukankah sebaiknya ilmu agama itu diambil yang baiknya lalu buang yang buruknya? Ya, ini semoga Allah memberi hidayah kepada semua ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang diperbaiki kekeliruannya, itu artinya bukan artinya dikafirkan. Jelas ya? Saya selama ini saya datang pertanyaan, saya jawab pertanyaan. Tidak ada, bukan orang yang ditanyakan ke saya. Sebuah kekeliruan itu yang saya luruskan. Ya, saya tidak terlalu perhatian dengan masalah siapa yang mengucapkannya. Ya, itu hukum syar'i di dalam pertanyaan itu yang saya terangkan. Kalau bermanfaat bagi orang yang terkena dalam hal itu, ya alhamdulillah. Kalau dia punya hujjah yang lain, itu argumen dia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Baik. Kemudian yang kedua, kalau dia bisa mengatakan ambil yang baiknya, buang yang buruknya, ya dia tidak usah belajar, dia sudah Syekhul Islam. Ya. Jelas ya? Masya Allah, dia bisa memilih yang baik, yang buruk. Ya, itu kan namanya orang sudah sangat hebat. Ya. Itu tidak berjalan seperti itu di dalam belajar dan menuntut ilmu. Orang belajar dan menuntut ilmu di masa dahulu itu, ilmu itu mulia. Mereka tahu apa yang mereka cari. Jadi guru bicara apapun, mereka tahu yang diambil dari guru itu apa. Apa yang ada dalilnya dari Al-Quran As-Sunnah itu mereka ambil. Iya. Terus guru yang mereka datangi, mereka juga kenal siapa guru yang didatangi, yang diambil ilmu darinya. Bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Karena itu para ulama kita, rata-rata dari para ulama yang menulis di dalam buku-buku hadis, itu mereka menyaring dari guru-gurunya. Dan sembarangan dia pilih guru. Iya. Bayangkan Imam Al-Bukhari gurunya lebih 1000. Semua gurunya dia tanya tentang masalah-masalah keyakinan sama akidahnya. Ya. Ibnu Abi Hatim namanya Abdurrahman bin Muhammad bin Idris punya lebih dari 3000 guru. Semua gurunya ahli sunnah, sebab tidaklah dia berguru kepada guru kecuali dia tanya dulu ke ayahnya, ini ahli sunnah atau bukan. Kalau ayahnya izinkan baru dia pergi berguru. Jelas ya? Kalau di masa sekarang ya, ingin mencari ilmu, kadang dia tidak tahu jalannya apa, tempatnya di mana, gurunya harus kayak bagaimana. Iya, ini yang menjadi rumit ya di masa sekarang ini. Karena itu saya nasihatkan kepada setiap orang, dia perbaiki niatnya, keikhlasannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia tempuh jalur yang dituntunkan di dalam agama, dalam belajar. Iya. Karena ilmu ini sudah diatur jalur pengambilannya, bagaimana cara belajarnya. Iya. Ya wallahu taala alam. Jadi silahkan ya dibaca buku-buku tentang menuntut ilmu. Kita di program kuliah ini materi pertama kita tentang adab dan etika di dalam belajar. Nah, itu silahkan didengarkan ya. Dan selalu diulangi. Itu etika dan adab harus melekat bersama kita sepanjang kita hidup. Sebab itu akhlaknya seorang penuntut ilmu, pengajar ilmu, dan selainnya.